untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Demikian juga nanti akan kita membaca beberapa syarah, di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is Ali bin Ali bin Abil Isri Al-Hanafi rahmatullahi alaihi. Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, kita beriman tentang hari kiamat, demikian juga tanda-tandanya, yakni asyratu sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Di situ disebutkan oleh para ulama ada asyratu sa'ah as-sughra, demikian juga al-kubra, tanda-tanda kiamat yang kecil demikian juga yang besar. Maka kita mengimani sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, demikian juga sebagian disebutkan dalam Al-Quran seperti adanya Ya'juj wa Ma'juj, demikian juga Nabi menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihissalam, demikian juga nanti Dajjal, keluarnya Dajjal, walaupun sekarang sudah ada Dajjal tersebut bahkan di zaman Nabi SAW, demikian juga keluarnya Dabah, binatang yang dia itu bisa berbicara kepada manusia. Demikian juga nanti yang terakhir diantaranya adalah Tulu'u Syamsi min Maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, dari arah maghrib. Demikian juga sebelumnya kita menyebutkan diantara akidah kita adalah mengimani adanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga karomah mereka, keutamaan-keutamaan mereka, hal-hal yang keluar dari kebiasaan yang Allah berikan keutamaan kepada mereka. Di samping kita meyakini bahwa Nabiun wahid khairun min sa'iril awliya, demikian juga sebutkan satu Nabi itu lebih bagus dari semua wali-wali Allah yang ada. Demikian juga sebelumnya kita meyakini bahwa yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, demikian juga Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan ini beliau akan menyebutkan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah ini, yang disebutkan di sini oleh beliau ya di dalam akidah beliau ini sebutkan qala rahimahullah ta'ala wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, dan kita tidak membenarkan kahin yakni dukun-dukun, demikian juga yang semisal dia, wala arrafan, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, mengetahui ilmu ghaib, sesuatu yang akan datang, kejadian yang akan datang, dia mengetahuinya. Wala man yada'i say'an yukhalif al-kitab as-sunnah, demikian juga orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah. Wa ijma' ummah, demikian juga menyelisih ijma' ummah. Maka di sini beliau menyebutkan di antara akidah kita adalah untuk kita tidak membenarkan tukang dukun, demikian juga orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib atau kejadian akan datang, demikian juga orang yang mengaku sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma', seperti orang mengaku sebagai Nabi atau yang semisalnya. Kemudian di sini akan kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Is memberikan syarah terhadap ucapan Imam At-Tahawi ini. Sudah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya, tentang orang yang mendatangi Arraf. Ya, demikian juga nanti yang membenarkan dukun, ucapannya dukun, dia membenarkannya. Demikian juga orang yang mengetahui, mengaku mengetahui ilmu gaib, kemudian dia membenarkannya. Disebutkan di sini, di antaranya yang dibukan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh beliau dari hadis Sofiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man ata arrafan fas'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, dari kalimat arafa mengetahui, kemudian sigah mubalaghah, bentuk yang menunjukkan mereka itu mengetahui berbagai macam hal-hal, ya, fa'al wazan fa'al, dari arifa, dari arafa kemudian fa'al di arraf, dia seakan-akan mengetahui perkara-perkara yang akan datang, mengetahui berbagai hal, mengetahui ilmu ghaib. Barang siapa yang mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib seperti dukun, ahli nujum atau semisalnya, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lam yakbal lahu shalah, maka tidak diterima, ya, lam yakbal lahu shalah, tidak diterima bagi dia itu sholatnya. Berapa? Arba'ina laylah, 40 malam, 40 hari dia sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendatangi saja, ya, mendatangi saja. Walaupun disebutkan berarti kewajiban dia sudah dia penuhi, ya, kewajiban dia sebagai seorang muslim melakukan sholat sudah terpenuhi, tetapi apa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala. Ini kalau apa, bertanya kepada orang yang mengatuhi. Kemudian disebutkan juga hadis berikutnya, di sini juga sahih, hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad di musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arrafan, demikian juga kahin, dukun, fasadaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkan, mendatangi dan membenarkan. Bagaimana hukumannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telah keluar dari agama Islam, kafir terhadap apa yang datang padanya Nabi SAW. Dan nanti ada perincian tentang permasalahan ini. Ini semua menunjukkan apa bahayanya orang yang mendatangi dukun-dukun, demikian juga orang-orang yang mengaku ilmu ghaib. Disebutkan di Fathul Majid, ya, pembahasan ini sebenarnya sudah lewat juga di Kitab Tauhid, di halaman 543, demikian juga disebutkan di Qaul Mufid, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Al-Utsaimin Al-Mata'ana, tentang hukum orang yang mendatangi dukun-dukun ini. Beliau merinci, ya, Syekh Utsaimin beliau merinci orang yang mendatangi dukun ini, karena di situ ada hadis-hadis juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi Ibnu Soyyab, seorang Yahudi, dan dia adalah seperti dukun juga. Bahkan sebagian mengatakan dia itu adalah Dajjal Sawir, Dajjal yang kecil. Sebagaimana sebuah Imam Bukhari kejadian itu, dari situlah maka seperti ini beliau menyebutkan mendatangi Tuhan, dukun, demikian juga arraf yang mengaku ilmu ghaib ini, disebutkan fasu'al arraf wa nahbihi yang qasim ila aqsam. Ini bisa ditulis, ya, ini mendatangi dukun, ya, demikian juga orang yang mengaku ilmu ghaib, itu menjadi empat. Beliau sebutkan di sini beberapa macam. Al-qismul awal, ya, jenis yang pertama, walaupun secara umum adalah haram mendatangi dukun, sebagaimana tadi hadis disebutkan. Tapi di sini beliau rinci. Jenis yang pertama adalah ayas alahu su'alan mujarradan fahadha haram. Bertanya kepada dukun ini atau orang yang mengaku ilmu ghaib ini, bertanya dengan murni bertanya tentang apa yang terjadi nanti dan sebagainya. Maka ini haram. Sebagaimana hadis tadi disebutkan, man ata arrafan, barang siapa mendatangi arrafan tadi, maka hukuman yang dia terima itu tidak terima sholatnya 40 hari, demikian juga kalau dia benarkan tadi sebutkan telah berlepas diri dari apa yang datang pada Nabi SAW, itu menunjukkan apa? Haram. Menunjukkan bahwa itu adalah tahrim, itu adalah haram. Jadi mendatangi semata kepada dukun, kemudian juga bertanya, maka ini haram. Al-Qid Musani, jenis yang kedua adalah ayas'alahu fayusadikuhu, bertanya kepada dukun ini, ya, kemudian membenarkannya. Wa yatabiru qawlahu, menganggap ucapan dukun ini tadi, fahadza kufrun, maka ini adalah kufur. Li'anna tasdiqahu lahu bi ilmi ghaib takdziban lil Qur'an, karena dia membenarkan dukun ini atau orang yang mengaku mughaib ini di dalam perkara yang akan datang, yaitu mendustakan Al-Qur'an. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 64, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui apa yang di langit-langit, demikian juga di bumi, dari perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui apa yang di langit, demikian juga yang di bumi, itu dari perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendustakannya. Ini. Jadi yang benarkan dukun hukum asalnya adalah kafir. Demikian, berbahaya. Walaupun beliau juga merinci, ya, kita juga perlu merinci dalam perkara-perkara mengkafirkan ini, hendaknya berhati-hati. Ya, beliau menyebutkan juga di halaman 547 di Qolofit ini, "Faladzi yusaddiqul kahin bi ilmi ghaib," yang membenarkan dukun di dalam ilmu ghaib, "wahuwa ya'lamu annahu la ya'lamul ghaib illa Allah," dan dia mengetahui dengan yakin bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib, bahwa nanti akan mati di hari ini, orang itu akan celaka kehidupannya, atau dia bahagia, atau dia akan demikian-demikian, akan terjadi ini dan itu pada keadaan yang akan datang. Ya, kalau dia mengetahui, ya, bahwa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala perkara ini, bahwa kafirun kufran akbar mukhrijan anil milah, kufur besar keluar dari agama Islam. Jadi dukun itu kalau dia mengetahui bahwa yang mengetahui ilmu ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengaku bahwa dia mengetahui ilmu ghaib, ya, demikian juga orang yang benarkan dukun ini, maka dia kafir. Tetapi keadaan yang kedua, mungkin banyak ini di antara manusia, wa in kana jahilan wala ya'taqid, kalau dia itu bodoh, datang kepada dukun, bertanya dan benarkan ucapan dukun itu atau ahli nujum dan semisalnya. Ya, tapi dia tidak meyakini. Ya, wala ya'taqid anna al-Qur'an fihi kadzib, dan dia tidak meyakini bahwa dalam Al-Qur'an itu ada kedustaan. Ya. Fa kufruhu kufrun duna kufrin, maka dia kufur tetapi tidak kufur yang besar, yang keluar dari agama Islam. Dia bodoh. Dia orang yang bodoh dan tidak meyakini bahwa ada di situ, ya, dalam Al-Qur'an itu yang dusta. Maka seperti ini dia tidak sampai kafir, keluar dari agama Islam. Jadi demikian. Orang yang mendatangi dukun itu kemudian benarkannya, itu pun juga ada perincian. Sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi yang pertama dan yang kedua ini tadi apa? Haram. Dan tadi berbeda-beda apakah dia itu keluar dari Islam atau tidak. Al-Qid Musalis, jenis yang ketiga, yang mendatangi dukun dan bertanya, bahkan ayat alamu liyahtabirahu, bertanya pada dukun atau ahli nujum ini untuk mengetes dia, ya, mengetes atau istilahnya mencoba dia, ya, hal wasadikun au kadzib lali ajri ayya khudha bi qawlihi, ya, apakah dia itu benar-benar dukun atau dia itu bukan dukun, atau dia itu benar atau dia itu dusta, dan tidak untuk mengambil ucapannya. Di sini beliau mengatakan la ba'sa bi, tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan hadis tadi. Qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Suyad, Nabi telah bertanya kepada Ibnu Suyad Al-Yahudi, dia seorang Yahudi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan kejadiannya. Faqala, maka Nabi mengatakan, bertanya kepada dia. Ini Nabi bertanya kepada dukun ini, Ibnu Suyad. Masih kecil dia ini. Mata babatul lak, apa yang aku sembunyikan untukmu? Qala aduh, dia mengatakan aduh. Ya, ini setan datang kepada dia tapi belum sempurna mengucapkan, ya, yang dia mungkin kalau sempurna mendapati dari setan itu disebutkan ingin mengatakan aduhon, demikian, tapi tidak sampai selesai karena dia mendapati kabar dari jin-jin, dari setan-setan. Nabi bertanya kepada ini, kepada Ibnu Suyad al-Yahudi ini. Oleh karena itu dari sini Ibnu Utsaimin boleh menyebutkan orang yang bertanya dukun seperti ini, yang keadaannya seperti ini, maka seperti keadaan Nabi SAW seperti ini. Faqala, maka Nabi mengatakan iksa, celakkan. Falan tak dua qadrak, kamu tidak akan melewati kadarmu. Tidak bisa kamu kemudian mengaku ilmu gaib dan sebagainya. Memang datang itu setan memberikan kabar tapi belum selesai. Berarti kan memberikan kabar itu. Fan Nabi SAW sa'alahu an syai' atmarahu lahu. Nabi pun bertanya kepada dia sesuatu yang dia sembunyikan untuk dia. Li'ajli ayakhtabirahu. Untuk apa? Mengujinya. Fa akhbarahu bihi. Kemudian Ibnu Syed mengabarinya tapi salah. Demikian. Berarti apa? Perbuatan ini boleh kalau untuk ingin mengetes dia. Ya, benar berarti dia itu adalah dukun. Oleh karena itu tidak bisa disamakan secara umum. Karena Nabi melakukan, Nabi bertanya juga. Al-Qithmu Rabi, jenis yang keempat, ya. Jadi yang ketiga tadi juga tidak kemudian haram, ya. Yang keempat ini ayas'alahu liyadhhar ajzahu wa qadibahu. Bertanya kepada dukun ini untuk menampakkan ketidakmampuan dukun ini dan kedustaan dukun ini. Ya. Fayamtahinuhu fi umuri yatabayyana biha qadibahu wa ajzahu. Maka dia di tes atau di uji untuk tampak kedustaan dia dan ketidakmampuan dia. Ya, demikian. Pernah kita mendengar Syekh Albani waktu itu beliau ditantang berdebat oleh orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, arraf, dukun dan semisalnya. Ya, atau berdebat mengaku ilmu gaib dia. Maka Syekh Albani pun mendatanginya. Ya. Kemudian beliau diam. Kemudian orang ini mengatakan di awal pertanyaan, ini mengatakan apa yang akan kamu tanyakan? Dia bertanya seperti itu. Maka Syekh Al-Bani langsung mengatakan, berarti kamu sudah kalah. Kenapa seperti itu? Karena dia bertanya, apa yang akan kamu tanyakan? Ya kan? Berarti dia tidak mengetahui ilmu gaib. Dia mengaku mengetahui ilmu gaib, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa yang mau ditanyakan oleh lawan bicaranya. Sudah kalah, tidak perlu diteruskan perdebatan itu. Nah, seperti ini, jelas sudah terduduk. Kedustaan dukun itu. Dukun itu cuma, yakni dia dapat kabar dari setan, dari jin, ya, mengambil kabar dari langit, itu pun dicampur dengan 100 atau 1000 kedustaan. Ya, ini demikian. Jenis yang keempat ini juga, ini tidak mengapa. Waqad yakunu wajiban, bahkan beliau mengatakan, bahkan itu kadang wajib. Untuk mengetahui bahwa dia itu adalah dukun, tidak boleh orang untuk mendatangi dia, demikian juga, ya mungkin tidak boleh menjadi imam ketika sholat dan semisalnya. Tidak boleh, karena hukumnya adalah kafir. Dukun itu hukumnya kafir. Tidak boleh sholat di belakang dukun-dukun ini. Ya. Walau dulu istilahnya dukun santet dan sebagainya. Walaupun selain mengatakan dari kiai-kiai ya, yang kadang melakukan hal yang seperti itu, kemudian dijuluki dukun santet. Ya, tidak boleh kemudian apa sholat di belakang mereka. Mengaku mengetahui ilmu gaib atau yang semisalnya. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan, kita sebutkan sedikit tentang permasalahan menjadikan jin menjadi khadim, pembantu. Itu istilah yang terkenal di kalangan orang-orang sufi, khadim, pembantu. Pembantu ini pembantu dari jin. Saya ingin beliau menyebutkan di halaman 544 kesimpulannya. Berteman dengan jin atau jin itu membantu dia dalam perkara suatu itu boleh. Walaupun Syekh Fauzan mengatakan tidak boleh. Ulama mungkin lebih aman jangan. Ya, tapi kalau mungkin mengambil pendapat di sini yang dibawa oleh Syekh Utsaimin yang beliau kesimpulannya mengatakan boleh, ya tak apa. Beliau mengatakan di sini, wa khidmatul jin lil insi laysat muharramah ala kulli hal. Jin memberikan bantuan kepada manusia itu tidaklah haram secara mutlak, secara di berbagai keadaan, tidak. Balia ala hasbi hal, bahkan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian juga disebutkan ucapan Rasulullah yang menurut ya, bahwa sungguhnya jin itu mempergunakan manusia untuk membantu dia di beberapa hal. Ini bahayanya. Kadang ada timbal balik. Jin sendiri mendapatkan manfaat dari dia itu menjadikan manusia sebagai temannya. Demikian juga sebaliknya, wal kuhan yastakhdimuna al-jin liyatuhum bi khabari sama. Sebaliknya, dukun-dukun ini mengambil jin sebagai pembantu-pembantunya untuk mendatangkan kabar dari langit. Wayadhifuna ilaihi min al-kadzib, kemudian menggabungkan kabar dari langit itu yang dia dapatkan dengan kedustaan yang banyak. Apa yang dia inginkan dari apa yang dia gabungkan di situ. Ya. Adapun di sini Syaikhul Islam mengatakan jin membantu manusia itu tidak haram secara mutlak. Bal jinni yakhdimul ins fi umuri li maslahatil ins. Kadang jin itu membantu manusia di perkara-perkara yang di situ ada maslahat bagi manusia. Wa qad yakunu lil jin fiha maslahah. Kadang jin juga ada maslahat. Wa qad la yakunu lahu fiha maslahah. Kadang-kadang tidak. Bal liyanahu yuhibbuhu fillah walillah. Kadang-kadang dia mencintai manusia itu karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian beliau sebutkan. Mungkin karena sebutkan ilmunya, demikian juga keimanannya sehingga mencintai orang tersebut. Wala syaka anna min al-jin mu'minin yuhibbuna al-mu'minin. Tidak ada keraguan bahwa jin itu ada yang mukmin, mencintai orang yang beriman juga. Min al-ins dari manusia. Li'annahu yajma'uhum al-iman billah. Mengumpulkan mereka itu baik dari golongan jin ataupun golongan manusia itu karena apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beliau menyebutkan. Kemudian beliau menyebutkan kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau alam ini sanadnya beliau tidak sebutkan. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zamannya ada seorang perempuan laha sahibun minal jin. Dia mempunyai sahabat dari jin. Wa kanat tusihi bi asya. Ya, kadang jin ini memberikan wasiat kepada apa? Kepadanya, ya. Ini kadang perempuan ini memberikan wasiat kepada jin ini dengan suatu. Hatta innahu ta'akhara Umar dzata yaum. Suatu saat Umar beliau agak lambat di suatu hari. Fa atau ilaiha. Kemudian mereka mendatangi perempuan ini. Faqalu ibhasi lana anhu. Mereka mengatakan kepada perempuan ini tadi yang punya jin tadi. Ya, carikan untuk kami di mana Umar. Fadzaba hadzal jinni allati fiha. Kemudian pergilah jin yang ada di perempuan ini. Wa bahatha wa akhbarahum anhu fi makan kadza wa anhu yasimu ibil asadaqah. Kemudian jin ini mencari Umar dan didapati, kemudian mengabari mereka bahwa Umar di tempat ini dan ini. Dia sedang yasimu ibil sadaqah, sedang memberikan tanda unta-unta yang akan dijadikan sedekah. Ini demikian. Ini kisahnya dibawa oleh Tsaimin untuk membolehkan boleh bergaul dengan jin kalau di situ ada maslahat agama. Tapi permasalahannya apa? Permasalahan kita tidak tahu bagaimana keadaan jin itu, apakah dia berdusta atau tidak. Ya, ini hendaknya untuk berhati-hati dalam permasalahan ini. Ini demikian tentang permasalahan hukum mendatangi dukun, demikian juga arwah tadi. Kemudian juga disebutkan tentang ilmu nujum ini juga atau arraf, karena di sini disebutkan oleh Ibn Abil Is wal munajjim yadkhulu fi ismi al arraf. Nah, ini yakni al munajjim, orang yang ahli bintang itu masuk di dalam definisi al arraf tadi, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Inda ba'dil ulama, di antara sebagian para ulama. Wa inda ba'dihim huwa fi ma'nahu. Sebagian mengatakan arraf itulah munajjim. Munajjim itu adalah arraf. Yani tukang ahli nujum itu. Ya, ahli nujum yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Masuk di dalam arraf ini. Kalau kita perhatikan di kitab tauhid, di situ ada pembahasan tentang masalah al-nujum ini, ilmu nujum. Dan itu termasuk dari pembahasan kita arraf ini. Sebutkan di halaman 585 dibuat bab khusus tentang pembahasan ini. Majalah fi tanjim, apa yang datang tentang tanjim. Di sini ya disebutkan di Fathul Majid. Kalau Syaikhul Islam berkata, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tanjim huwa istidlal bil ahwali al-falakiyah ala al-hawadits al-ardiyah. At-tanjim atau ilmu nujum itu adalah apa? Menjadikan keadaan yang ada di langit itu, falak yang ada di langit, gugusan bintang dan sebagainya, matahari, menjadikannya sebagai petunjuk untuk kejadian yang ada di bumi. menjadikan kejadian yang ada di langit itu menjadi petunjuk untuk kejadian yang ada di bumi. Akan terjadi ini dan itu, umpamanya seperti itu. Itu ilmu at-tanjim, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Dari situ, ya, tadi kita sebutkan termasuk dari pembahasan araf ini tadi yang dilarang oleh Nabi SAW tadi. Dari situ para ulama menyebutkan juga, ya, di antaranya Syaikhul Utsaimin di Qaul Mufid tentang permasalahan ilmu nujum ini juga, ilmu perbintangan. Itu pun beliau membagi menjadi beberapa jenis. Kesimpulannya tidak haram secara mutlak. Dan insya Allah itu lebih tepat pembagian seperti ini. Sebagaimana terakhir tadi, mendatangi dukun. Hukumnya tadi sudah disebutkan perinciannya. Karena pembahasan seperti ini juga penting juga untuk orang yang ingin berdalam-dalam tentang masalah tauhid, demikian juga akidah. Seperti umpamanya permasalahan istighosah, meminta pertolongan orang lain untuk dihilangkan kesulitan dia, istighosah. Atau isti'anah juga minta pertolongan. Secara asal tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kan demikian. Tetapi kalau kita ingin membahas secara panjang lebar, maka di situ dirinci juga istighosah ini. Kalau untuk sesuatu yang makhluk itu mampu dan hadir di hadapan kita, maka itu boleh. Sebagaimana Nabi Musa waktu itu minta pertolongan kepada orang yang ada di kelompok beliau atau suku beliau alaihissalam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fastaghfarallahu alladzi min syi'atihi alladzi min aduwihi. Ya, istighatsah. Jadi orang yang ada di sukunya itu minta pertolongan, minta istighatsah kepada Nabi Musa. Yang benar demikian. Ya, kemudian Nabi Musa memberikan pertolongan, kan demikian. Ini boleh. Jadi demikian ada perincian. Tidak kemudian secara mutlak, walaupun hukum asalnya kita sebutkan tidak boleh istighatsah, isti'anah dengan selain Allah SWT. Demikian juga sekarang permasalahan ilmu nujum. Di situ ada perincian, sebutkan di halaman 585. Wa ilmu nujum ya qasim ila qismain. Ilmu nujum sendiri perbintangan itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama haram, yang kedua boleh. Ya. Yang pertama ilmu ta'thir. Ini yang haram. Ilmu ta'thir yaitu apa? Ilmu nujum yang menganggap bahwa bintang itu mengakibatkan sesuatu ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ta'thir namanya. Ya, beliau menyebutkan ilmu ta'thir yang pertama itu di situ ada tiga jenis juga. Yang pertama yaitu kita anadhi nujum mu'atharah fa'ilah. Ini meyakini bahwa bintang itulah yang melakukan. Bintang itu yang menurunkan hujan, ya. Bintang itu demikian juga yang menyebabkan angin ini dan itu, maka ini kafir. Sebagaimana dalam hadis, ya, hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika beliau di Hudaybiyah, kemudian habis turun hujan, kemudian Nabi mengatakan, ya, atadruna madza qala rabbukum al-laila? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemarin malam, kulna Allah wa Rasulullah alam. Ini Allah dan Rasul lebih tahu. Demikian jawaban para sahabat. Maka Nabi mengatakan, fawala, menyebutkan hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Menjadi dari hamba-hambaku itu ada yang mu'min, ada yang kafir. Fa'amma man qala, ada pun orang yang mengatakan, mutir Nabi fadlillah wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil qawqab. Orang yang mengatakan bahwa kita diturunkan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka itu beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi no kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kita diturunkan hujan oleh bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, maka mereka kafir kepadaku, mukminun bil tauqa, beriman kepada bintang-bintang. Ya, maka ini kafir. Yang meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini dan bintang itu. Jadi yang kedua dari ilmu ta'thir ini tadi, ilmu nujum yang jenisnya itu adalah ilmu ta'thir. Dia itu menghasilkan atau mengakibatkan kejadian ini dan itu. Ayat ja'alah sababan yadai bihi ilmal ghaib. Menjadikan sebagai sebab dan mengaku mengetahui ilmu ghaib. Fastadil bi harakatiha. Maka menjadikan gerakan-gerakan bintang-bintang itu, demikian juga bulan-bulan itu, anahu sayakunu kata wa kata, akan menjadi ini dan itu. Ya, demikian juga kalau bintang ini maka terjadi ini dan itu. demikian juga akan terjadi yakni kesengsaraan, demikian juga terjadi kebahagiaan. Ya, maka seperti ini adalah haram. Ya, sebab di sini orang ini mengaku sebagai mengetahui ilmu gaib. Maka dia keluar mukhrijun anil millah. Keluar dari agama Islam. Jadi dia mengaku, ya, dia mengaku dengan adanya bintang ini akan terjadi ini dan itu. Akan menjadi bahagia orang ini. Kalau istilah kita sekarang ya bintang Aries, demikian juga mungkin Scorpio dan sebagainya. Bulan ini kamu akan celaka, bulan ini kamu akan bahagia. Maka seperti ini disebutkan keluar dari agama Islam. Ya, berbahaya. Bahkan kalau kita perhatikan sebagian orang banyak menggantungkan atau melihat kepada apa yang diberitakan itu. Itu berbahaya. Ya. Kemudian jenis yang ketiga beliau sebutkan masih dalam ilmu ta'asir tentang ilmu perbintangan ini, ya, bahwa bintang ini mengakibatkan ini dan itu. Ayat taqidah sababan li hudusil khair wa syar ayat anhu idawa qasyai nusibah nasabahu ila nusum. Meyakini itu sebab saja, sebab kebaikan atau sebab kejelekan. Ya, kalau sudah terjadi kemudian mengatakan ini karena bintang ini dan itu. Walaupun syar ila nusum syai'an ila ba'da wukuhi, tidak mengatakan kepada tentang bintang ini kecuali setelah terjadinya. Fahadha syirkun asghar. Beliau mengatakan ini syirik asghar, syirik kecil saja. Syekh Utsaimin mengatakan ini syirik kecil saja. Jadi setelah terjadi, setelah bintang itu, ya, bintang itu membawa keluar, kemudian besoknya turun hujan, kemudian dia mengatakan bintang ini, ya, menjadi alamat umpamanya, ya, menjadi alamat bahwa dia itu turunnya hujan. Tidak meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan, tapi itu adalah Allah yang menurunkan. Ya, tetapi dia berpendapat seperti itu. Maka seperti ini disebutkan bahwa itu adalah syirik asghar, menjadi sebab saja. Ya, menjadi sebab saja. Seperti jimat-jimat. Orang yang pakai jimat itu dia meyakini bahwa Allah itu adalah yang mengatur kehidupan, tapi dia mengatakan ini sebab saja. Aku mengambil jimat ini sebagai sebab saja. Mengambil sebab supaya aku selamat dan sebagainya. Tetap aku meyakini Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan kebaikan, demikian juga bahaya. Maka ini adalah syirik asghar. Demikian. Ini semua adalah haram dari ilmu ta'asir, ya. Ilmu nujum yang jenisnya ilmu ta'asir ini, bahwa bintang ini mengakibatkan ini dan itu dengan perincian tadi, maka itu adalah haram semuanya. Walaupun dirinci ada yang dia itu keluar dari agama Islam, ada yang dia itu adalah syirik asghar. Kemudian jenis yang kedua, ilmu ta'asir. Ilmu nujum, tapi dia itu adalah ilmu ta'asir. Atau sebagian mengatakan tasyir. Perjalanan bintang saja. Ya, maka seperti ini disebutkan tentang masalah ilmu tasyir ini, beliau menyebutkan Syaikh Utsaimin di halaman 586. Al-awal yang pertama adalah ayastadila fi sayriha 'ala al-masalih ad-diniyah. Menjadikan perjalanan bintang-bintang ini untuk maslahat agama. Ya, beliau menyebutkan seperti kamalau arada ayastadila bi nujum 'ala jihatil qiblah, untuk mengetahui di mana arah kiblat. Dulu itu kalau orang di dalam perahu atau mungkin di dalam perjalanan itu tidak ada kompas seperti sekarang ini, atau mungkin GPS atau mungkin ya ini HP dan sebagainya, lalu menggunakan apa? Menggunakan bintang. Maka beliau mengatakan seperti orang yang menjadikan bintang-bintang ini untuk menentukan arah kiblat. Maka beliau mengatakan fahadza fihi faedah adzimah, ini faedah yang besar, ya. Maka ini boleh sebagaimana disebutkan, dan itu kita buktikan juga, ya. Aistadila bin nujum ala jihadil qiblah. Fan najm al-bulani yakunu sulusul lail qiblah. Kalau ada bintang ini, maka sepertiga malam itu adalah qiblah. Coba kita kalau pagi hari, ya, di tempat yang bisa dihitung kelihatan ufuk di arah timur, ya. Di situ ada bintang, nanti ketika mendekati waktu subuh itu semakin jelas, semakin jelas. Ya. Berarti kebalikannya itu adalah arah barat. Ya. Kebalikan arah barat. Tergantung di mana keadaan kita. Dari situlah ditentukan arah apa? Arah kiblat. Karena arah kiblat itu tidak mesti barat dan timur, kalau kita mudah. Kalau itu bintang itu sebelah timur, berarti kebalikannya itulah kiblat, kan demikian. Jadi demikian. Jadi beliau menyebutkan yang pertama ini untuk mengetahui perjalanan bintang ini, untuk diketahui bahwa dia itu adalah kiblat, maka ini manfaatnya besar dan ini adalah boleh. Ya, ini demikian penjelasan secara ringkas tentang masalah ilmu ta'asir ini, yang dia masuk dari ilmu nujum. Kemudian, ya, sebenarnya juga di sini oleh Ibnu Abil Is, bahwa kita tidak boleh membenarkan dukun, demikian juga araf, orang yang mengetahui ilmu gaib, demikian juga orang yang mengaku sesuatu menyelisih Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma. Beliau memberikan perincian di sini. Qala rahimahullah ta'ala, yani Ibnu Abil Is, di halaman 785 di syarah kita tahawiyah ini, tentang orang-orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wa ulai alladziina yaf'aluna hadhihi al-af'al al-kharija 'anil kitab was sunnah. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, itu siapa saja? Kalau tadi kita tidak membenarkan dukun, demikian juga roh. Kemudian juga kita tidak membenarkan orang yang mengaku sesuatu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma. Siapa itu? Beliau menyebutkan di sini ada tiga jenis. Ya, masuk di situ adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian yang kedua adalah orang yang tadi disebutkan sebagai dukun atau sebagai orang mengaku ilmu ghaib. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah bisa melakukan hal-hal yang menyelisih kebiasaan, ya. Bahkan keadaan-keadaan setonia, atau bisa mengajak bicara orang-orang yang tidak diketahui. Ini jenis yang ketiga. Ya, boleh menyebutkan di sini, kita tidak membenarkan juga orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma. Boleh menyebutkan di situ ada tiga jenis. Ya, sudah tadi kita sebutkan sedikit kesimpulannya. Yang pertama adalah nau' minhum ahlu talbis wa kadzib wa khida. Ya, bisa ditulis, ya, ini orang-orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma. Itu yang pertama, orang yang dia itu ahlu talbis wa kadzib wa khida. Orang ahli membuat kerancuan. Demikian juga dusta, demikian juga tipu daya. Banyak sekali sekarang ini kita lihat istilah-istilah itu, kerajaan-kerajaan itu kan berlomba-lomba masing-masing mempunyai kerajaan-kerajaan. Datang kabar ini dan itu, wala alam itu bagaimana keadaannya. Ada istilah mereka king of the king, raja dari raja-raja, kerajaan ini dari kerajaan itu. Bagaimana kita lihat aneh-aneh sekarang orang itu kan, demikian. Itu sudah ada penyebutannya dari zaman dulu. Di sini disebutkan oleh Ibnu Abil Is. Jenis yang pertama orang ahli talbis, orang yang pandai membuat kerancuan. Wa kadzib, pandai membuat kedustaan, wa khidha, tipu daya. Ujungnya apa? Mencari uang, kan demikian. Setiap orang suruh iuran berapa juta sampai terkumpul banyak, kemudian melakukan kejadian-kejadian ini upacara ini dan itu agar orang percaya. Sudah ada sejak dulu. Maka kita tidak meyakini mereka. Tidak membenarkan mereka. Yudhiru adhum ta'atal jin lahu. Bahkan sebagian mereka menampakkan bahwa jin itu taat pada dia. Semua yang ada di alam ini semua di bawah dia. Bahkan angkatan-angkatan perang yang kuat-kuat itu semua di bawah dia. Organisasi-organisasi yang besar-besar, negara yang besar-besar itu di bawah dia. Anehnya orang yang percaya juga. Bersamaan dengan itu dia ngasih uang juga. Aneh itu. Zaman mendekati zaman, akhir zaman demikian. Kemudian beliau menyebutkan kaman yadda'i an-nubuwah bimithli hadhi al-kuzak balat. Ini contohnya jelas. Seperti orang yang mengaku sebagai nabi dengan membawakan hal-hal yang aneh-aneh ini. Awiyat lebut tabiyyin usya'in minah syariah, atau menginginkan untuk terjadi perubahan dari syariat yang ada. Syariat Islam ini perlu terjadi perubahan dan sebagainya. Ini jelas, jenis yang pertama ini. Kita tidak membenarkan mereka. Mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai ini dan itu. Anehnya juga mereka ada pengikutnya. Jenis yang kedua adalah wanaun yatakal mufiatil umur ala zabil jad wal hakikoh. Orang yang berbicara tentang perkara-perkara ini tadi, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, benar-benar dia bersungguh-sungguh dan hakikat seperti itu. Bi anwa'i sihir, dengan sihir-sihir yang ada. Jelas, tadi sudah kita sebutkan. Ya. Hukum sihir, hukum tentang sihir sendiri, ya jelas tadi sudah kita sebutkan adalah kafir, selesai sudah. Ada pun orang yang mendatangi tadi, ada perincian, ada yang dia itu kafir juga, ada yang dia itu syirik asghar dengan hukuman tadi disebutkan. Sekarang dibahas juga di sini oleh Ibnu Abil Is bagaimana hukuman mereka ini. Disebutkan kalau dia itu telah membunuh manusia, in qatala bi sihr, kalau dia telah membunuh orang lain, yuktal, dibunuh, dikisos kan, santet dan sebagainya, itu perbuatan-perbuatan tukang sihir itu. Lalu bagaimana hukumannya? Dibunuh juga. In qatala bi sihr yuktal, kalau dia pernah membunuh orang dengan sebab sihir dia, dibunuh karena dia menyandat dan sebagainya. Wa ila kalau tidak, ugi babi dunil qatl, dihukum selain dari pembunuhan. Demikian. Ini hukum tukang sihir, tidak dulu kalau dia pernah membunuh manusia, orang lain, maka dikisos. Itu dalam syariat Islam demikian. Walaupun dibahas juga di dalam Fathul Majid, ya, hukumannya adalah mereka dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Ini demikian. Ini jenis yang kedua. Dari orang yang mengaku-ngaku suatu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, demikian juga ijma. Kemudian jenis yang ketiga beliau menyebutkan wanawan minhum yatakalam bil ahwal as-syaitaniyah. Jenis dari mereka berbicara dengan keadaan-keadaan syaitaniyah, perbuatan-perbuatan setan. Wal kusyuf, bisa menyibak ini dan itu dari perkara-perkara yang akan datang, bahkan sebagian mengaku akan terjadi kiamat ini dan itu. Pernah kita mendapatkan kabar, ternyata orang itu yang mati malah. Dia mengatakan akan terjadi hari kiamat tanggal ini dan itu, ternyata dia yang mati malah. Dan dia itu dukun. Wa mukhatabatihi rijal ghaib, dia mengaku bisa mengajak bicara orang-orang yang tidak ada, orang-orang ghaib yang tidak ada. Bisa berbicara dengan jin ini dan itu. Wa analahum khawarij taqtadi anhum awliya, awliya Allah, dia mengatakan mempunyai kemampuan untuk membuat perkara-perkara yang aneh-aneh, ya, dan mengaku dia itu sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini adalah apa? Jelas perbuatan maksiatan. Kalau dia sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran, kafir. Ya. Beliau menyebutkan di sini juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, semoga di halaman 791. Qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, berkata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, sebagaimana oleh Ibn Abil Izz ini di syarah kita tahu ya. Qultu li Syafi'i, aku katakan kepada Syafi'i, sebutkan syaratnya adalah sahih. Sebagaimana oleh Ibn Abi Hatim di Adabu Syafi'i, demikian juga oleh Imam Al-Baihaqi di Manaqib, demikian juga Imam Al-Lalika'i. Belum menyebutkan yang syaratnya sahih, kejadiannya benar. Aku berkata kepada Imam Syafi'i, inna sahibana al-layth kana yaqul, sahabat kita al-layth mengatakan, idza ra'aytum ar-rajul yamshi 'alal ma', kalau engkau melihat al-layth bin Sa'ad Abu al-Harith, seorang ulama ahli hadis, dia beliau mengatakan, apabila engkau melihat ada seorang laki-laki yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air, fala taqtaru bihi, jangan engkau tertipu. Seperti sekarang ini bisa mendatangkan pohon kurma, buah kurma umpamanya. Demikian juga mengaku dia selesai sholat Jumat di Mekah umpamanya, atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Di sini Layth mengatakan, kalau engkau melihat ada seseorang berjalan di atas air, fala taqtaru bihi, jangan engkau tertipu dengannya, hatta ta'ridu amrahu alal kitab wa sunnah, sampai engkau bandingkan perbuatan dia itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Cocok enggak? Amalannya dia itu, ibadahnya dia itu, perbuatan dia itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai atau tidak? Seperti sekarang ini, mungkin ada orang yang bisa menyembuhkan ini dan itu. Dari santet, kemudian juga disakiti orang terkenal, kan? Itu sudah sesuatu yang ma'ruf sekarang ini, kan? Bagaimana keadaan dia ini? Mengaku bisa memanggil malaikat, bahkan bisa memanggil Nabi. Walaupun dia mengatakan salah ngomong dan sebagainya, ya, bisa dilihat pula, ya, bagaimana perkara dia itu, apakah sesuai dengan Al-Quran atau hadis atau tidak, atau umpamanya dia mengaku bisa berjalan di atas air, atau tadi mengaku bisa memanggil malaikat atau memanggil Nabi atau semisalnya, ya, maka jangan kalian tertipu sampai kalian cocokkan perkara dia itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bakalah Syafi'i, maka Imam Syafi'i, rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, qatara lais rahimatan. Lais bin Sa'ad dia membatasi. Bukan ini saja. Ditambah lagi, mungkin seperti itu ucapan Imam Syafi'i kurang lebih. Bal bahkan idza ra'aitum ar-rajul tambahi, jadi tambah ucapannya itu kurang. Kalau kau melihat ada seorang laki-laki yang si alal ma bisa berjalan di atas air, wayatiru fil hawa, ditambah oleh Imam Syafi'i. Dan dia mengaku atau bahkan dia itu bisa terbang di udara. Bukan hanya berjalan di atas air, bahkan dia terbang di atas udara. Fala tahtaru bihi, jangan engkau tertipu dengannya. Jangan kalian tertipu dengannya. Hatta ta'ridu amrahu ala kitab, sampai engkau bandingkan perkara dia itu dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Demikian. Jadi dibandingkan, kesimpulannya dibandingkan. Karena sebagian memang ada orang-orang soleh, ya. Bagaimana kejadian dulu para sahabat yang kita ingat saat bin Abi Waqqas waktu itu di perang Qadisiyah, ketika menundukkan Persia, dia dan pasukannya berjalan di atas sungai, kan demikian. Demikian juga mungkin di situ kisah ada Tariq bin Ziyad dan sebagainya dari orang-orang soleh, panglima-panglima perang, ya mempunyai ya ini karomah dan sebagainya. Kalau kemudian mereka berkata yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah apa? Dibandingkan dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Demikian juga kita bahas sedikit ya tentang permasalahan ini, tentang permasalahan apabila kemudian dukun ini atau mungkin ahli nujum atau orang yang ya yang membuat kerusakan, sebagaimana tadi disebutkan tukang sihir yang dia itu membunuh orang dalam perbuatan dia itu, maka hukumannya adalah dikisos, kan demikian. Lalu sekarang kadang ada suatu permasalahan, kita dihadapkan dengan orang yang dia itu disakiti oleh orang lain dengan sihir atau dengan santet atau yang semisalnya. Kadang orang-orang yang mungkin jauh dari petunjuk para ulama sudah diuji dengan musibah, entah anaknya atau saudaranya atau bahkan diri dia sendiri disantet dia, saudaranya disantet, anaknya disantet, atau mungkin jatuh di suatu tempat yang di situ banyak sajen-sajen ya, atau mungkin istilah mereka leak dan sebagainya. Sebagian memberikan apa? Memberikan anjuran untuk apa? Untuk dihilangkan dengan didatangi orang yang menyantet itu atau yang mungkin mengirimkan leak atau yang sebagainya dengan minta bantuan kepada dukun juga ya. Maka seperti ini dibahas oleh para ulama, bahkan disebutkan di kitab Tauhid, disebutkan tentang permasalahan ini di kitab Tauhid itu tentang masalah An-Nusyrah di halaman 559. Disebutkan di sini di kitab Tauhid, di situ dibuat bab majah fi Nusyrah, bab apa yang datang tentang permasalahan Nusyrah. Dan Nusyrah itu disebutkan di Fathul Majid, qala Abu Sa'adat, An-Nusyrah darbun minal ilaj wa ruqyah, jenis dari pengobatan, demikian juga ruqyah, dibacakan dua-dua. Yu'alaj bihi man kana yudhon anna bihi masan, untuk mengobati orang yang disangka dia itu terasuki setan, minal jin dari jin. Ya, demikian. Ini jenis pengobatan seperti itu. Sahabat-sahabat ini menyebutkan dengan ucapan yang lebih mudah. Disebutkan di Iqbal Mufid, wafil istilah Nusrah itu adalah halu sihir anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Nah ini, permasalahan ini. Jadi Nusrah itu adalah menghilangkan sihir atau pengaruh sihir dari orang yang disihir. Dan di sini dibahas oleh para ulama. Boleh tidak menghilangkan sihir dari orang yang disihir atau disantet itu dengan menggunakan bantuan dukun? Ini pembahasan tentang permasalahan ini. Karena sebagian orang kalau sudah menempuh jalan-jalan ini dan itu dari pengobatan-pengobatan medis istilahnya, sudah tidak ada jalan keluar, atau bahkan semua dokter mengatakan ini tidak sakit, orang ini benar-benar tidak sakit, tapi ternyata dia tidak bisa apa-apa ya. Kemudian sebagian mengatakan oh dia kemasukan setan, kemasukan jin dan sebagainya, atau disihir atau disantet dan sebagainya. Di antara mereka menganjurkan jalannya itu adalah dengan didatangi tempat itu, kemudian minta bantuan pada dukun itu untuk dicabut. Dicabut sandetnya atau bahannya dan sebagainya. Sebagai menyebutkan memang sudah ada kisah, kisah Nabi SAW waktu itu sebuah dalam Sahih Bukhari dan demikian juga Sahih Muslim. Nabi SAW waktu itu disihir ya oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Kemudian dua mereka datang kepada Nabi SAW, semua dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Salah satunya mengatakan, kenapa orang ini, kenapa Nabi ini SAW madhub, dia madhub, ya ini disihir. Siapa yang menyihir disebutkan. Di mana tempatnya? Ya ini di sumur ini dan itu. Buhulnya atau ikatan-ikatannya itu disimpan di situ. Kemudian diambil oleh malaikat ini dan sembuh Nabi SAW. Ya, dan Allah melindungi Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah yasimuka minan nas, Allah melindungi engkau dari manusia. Dan tidak merubah syariat sedikit pun, tidak ada terjadi di situ sampai kemudian terganggu syariat wahyu dan sebagainya. Langsung disembuhkan oleh Allah SWT. Ini mengambil malaikat itu buhul atau ikatan yang digunakan untuk menyihir Nabi SAW. Berarti cara yang paling mudah ya dan paling mujarab sebagian menyebutkan adalah dengan diambil buhulnya itu, tempat untuk menyantet atau menyihirnya itu, diambil, dihilangkan, sembuh insya Allah. Ya, sebagian orang menyebutkan seperti itu. Maka di sini dibahas di dalam kitab Tauhid tentang permasalahan nusrah ini, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Kesimpulan yang disebutkan di sini, karena ini pernah kita bahas di dalam pembahasan itu, ucapan Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala disebutkan di halaman 562. Disebutkan di sini oleh beliau, ya, oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala, kalau Ibnu Qayyim, anusrahilul sihir anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang disihir, wa huwa naw'an, bisa ditulis, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang disihir itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama adalah khilun bisihrin mitrihi, menghilangkannya dengan sihir semisalnya. Didatangkan dukun yang lebih kuat menurut mereka. Cari dukun lebih kuat, datangkan setan itu diusir. Setan yang masuk di dalam orang itu. Atau ya ini disuruh untuk mengeluarkan jambi-jambinya atau mungkin buhul-buhulnya, ikatan-ikatannya itu. Ya, itu. Wahai nanti min amali syaitan itu perbuatan syaitan. Maka ini haram. Ya, wahai yum malukul hasan itu dibawa ucapan Hasan al Basri tentang tidak bolehnya. La yuhallu sihir illa sahir. Hasan al Basri mengatakan tidaklah melepaskan sihir kecuali sihir juga, tukang sihir juga. Itu tadi perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Menggunakan bantuan syaitan. Fayataqarrabu nasir wal muttasyir ila syaitan bima yuhib. Mendekatkan diri orang yang nasir, orang yang akan melepaskan sihir ini, dukunnya itu. Dukun yang dianggap lebih kuat itu mendekatkan diri bersama juga wal muttasyir, orang yang meminta. Bapaknya umpamanya dari orang yang kena santet itu mendatangi dukun lebih kuat itu. Jadi dukunnya demikian juga orang yang meminta agar dilepaskan sihirnya itu, ya, mendekatkan diri ila syaitan kepada syaitan bima yuhib, dengan apa yang dicintai oleh syaitan itu. Tentu saja dengan sajian-sajian dan semisalnya, membayar ini dan itu, ya. Jadi mendatangi dukun untuk melepaskan santet yang dilakukan oleh dukun ini. Fayubtilu amaluhu minal maskur, maka dibatalkan perbuatan itu dari orang yang disihir itu. Jadi meminta bantuan dukun untuk menghancurkan dukun seperti itu, maka ini adalah haram. Ini beliau menyebutkan. Ya, ini tidak boleh ditempuh. Walaupun keadaan yang berat tidak boleh ditempuh. Jangan sampai kemudian di akhir kritis kehidupan yang kritis itu ternyata tidak berhasil juga, dan itu adalah haram ya, dan mati dalam keadaan kesyirikan. Na'udzubillah, jangan ditempuh. Itu semua adalah ujian di kehidupan dunia. Jangan sampai kemudian ingin selamat, ingin sembuh dan sebagainya melakukan perbuatan kesyirikan dan na'udzubillah akhirnya berakhir dengan apa? Kematian di atas kesyirikan. Walaupun berhasil itu pun haram, tidak boleh. Ya, bersabar, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dalam surat Al-Mulk itu kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencoba kalian siapa yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi. Menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, kematian, semua akan mati kan demikian. Mati dalam keislaman, ya lebih bagus, tidak ada yang menandingi. Jangan ditempuh jalan seperti itu dengan menggunakan dukun atau mengalahkan dukun yang lain, tidak boleh. Demikian juga orang kadang kehilangan motor, mendatangi dukun, ya dukun mungkin menunjukkan lihat ke apa air itu nanti kelihatan orang yang mencuri itu, tidak boleh masuk dalam bahasa kita ini, itu ujian motor kamu hilang, ya sudah hilang, menempuh jalan-jalan yang diperbolehkan, mendatangi mungkin orang yang berwenang atau mungkin di situ ada alat-alat dan sebagainya selama tidak menyelisih syariat kita boh. Adapun mendatangi dukun untuk menunjukkan siapa yang mencuri tidak boleh. Itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang kan menempuh jalan-jalan yang haram, tidak boleh. Wasani jenis yang kedua menghilangkan sihir dari orang yang disihir itu diperbolehkan jenis yang kedua anusroh birruqyah, menghilangkan sihir dari orang yang disihir dengan ruqyah, bacaan-bacaan. Wa ta'awudat, perlindungan-perlindungan dengan baca qul a'udzu birabbil falaq, ya qul a'udzu birabbin nas, wal adawiyah, obat-obat, wa da'awat al-mubahah, doa-doa yang diperbolehkan, fahadha jaiz, maka ini adalah boleh ruqyah. Sebutkan di sini ya, sebutkan di Fathul Majid, bisa ditulis ini. Karena Nabi SAW menyebutkan, ini dalil yang boleh kita melakukan bacaan-bacaan, ya, yang dari Al-Quran demikian juga hadis. Yang menjadi patokan kita adalah di situ ada hadis Nabi SAW tentang umpamanya seorang meruqyah kemudian baca ini dan itu. Nabi SAW belum menyebutkan. Tentang bolehnya untuk kemudian meruqyah membacakan doa-doa kepada orang yang sakit umpamanya. Yang selama itu adalah bukan ini perbuatan syirik, maka itu adalah boleh. Disebutkan di sini ya, ini selama itu adalah ruqyahnya adalah bukan berupa syirik, maka di situ diperbolehkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah di sini sebutkan bentuk-bentuk dari ruqyah, disebutkan di Fathul Majid. Wa mimma jaa fi sifati nusrah al-jaizah, dari apa yang disebutkan tentang bentuk nusrah, menghilangkan sihir dari orang yang disihir yang diperbolehkan. Apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari ucapan Lais bin Abi Sulaim. Beliau menyebutkan balaghani anna haula'i ayat sifaan min as-sihr bi'idznillah, sampai kepadaku bahwa di sini ada ayat-ayat sebagai obat dari sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuqra fi ina fihi ma, dibacakan di tempat air, gelas atau semisalnya di situ ada air. Tsumma yusabu ala ra'sil mashur, kemudian dituangkan di kepala orang yang disihir. Demikian juga boleh untuk kemudian diminum, ya. Yaitu apa? Sebutkan di surat Yunus ayat 81 dan 82. Ya, kisahnya tukang sihir juga yang bertobat. Tukang sihirnya Firaun yang bertobat. Sebutkan falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bi sihir, inna Allah sayubtiluh, Allah akan membatalkannya perbuatan sihir itu. Ini ayat 81 dan 82. Demikian juga surat Al-A'raf. Ya, bisa ditulis surat Al-A'raf ayat 118. Tadi surat Yunus ayat 81-82. Wawakal haku wa matalamakan ya'malun. Kemudian juga yang ketiga adalah ini tadi ayat 118, Al-A'raf 118, 119, 120, 121. Kemudian surat Toha ayat 69. Innama sonau kaidu sahir, Sungguhnya mereka berbuat itu adalah tipu daya sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak beruntung tukang sihir itu dimanapun dia berada, dimanapun dia datang. Itu tiga ayat ini. Kemudian juga disebutkan, berkata Ibnu Battal, disebutkan di kitabnya Wahab bin Munabih, ayyakhudha sab'a waraqat, mengambil tujuh daun sidr ahdol yang hijau, kemudian fayadukahu, kemudian ditumbuk di antara dua batu, kemudian dicampur dengan air, kemudian dibacakan di situ ayat kursi, ya, ayat kursi wal qawafil kula utu biru binas, kula utu biru bin falak, kula wahad al-ikhlas, al-falak, an-nas. Demikian. Kemudian diguyurkan atau kemudian mandi dengannya, insya Allah hilang yang demikian. Ini demikian. Ini diantara bentuk-bentuk. Dan waktu itu Nabi SAW menyebutkan, jadi setiap rupiah yang di situ tidak ada syirik, maka diperbolehkan. Ya, setiap rupiah yang di situ tidak ada kesyirikan, maka Nabi SAW beliau memperbolehkan. Ya, disebutkan di sini dalilnya adalah ya hadis Auf bin Malik al-Ajai yang disebutkan lima Muslim. Semua lima Muslim di sini. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi mengatakan la basa bi ruqo. Tidak mengapa setiap ruqyah, bacaan-bacaan kita bacakan dari Al-Qur'an itu. Malam takun syirkan, selama tidak syirik boleh. Tadi yang kita sebutkan tadi insyaallah tidak syirik. Ya, dibacakan ayat-ayat tadi, ya kan? Surat Yunus, surat Al-A'raf, surat Tuha. Pokoknya segala sesuatu yang bisa untuk insya Allah menghilangkan orang yang disirik itu atau orang yang disantet itu kita usahakan. Selama itu tidak syirik. Karena Nabi mengatakan tidak mengapa setiap buruk ya selama tidak syirik. Demikian juga tadi daun sidr, ya, bidara. Itu bukan syirik insya Allah. Karena Nabi waktu itu mengatakan kepada para sahabat, tampakkanlah rukyah-rukyah kalian. Selama itu tidak syirik maka tidak mengapa. Soalnya dari sini kita membaca berikutnya.